jiwaku, penerang gelapku. Kau pelipur laraku di saat ku terjatuh. Kau tak pernah mengeluh di saat ku terpuruk, dan kau selalu tegar menjalani hidup ini. Ku tak akan pernah menyesal hidup denganmu, karena kau memang terlahir untuk hidupku. Terima kasih kau telah mencintaiku. Terima kasih kau telah menyayangiku. Tetap di sini, temani aku sepanjang hidupku. Percayalah, ku akan setia menemanimu hingga akhir hidupku. Ku kan di sini, tetap di sini. Kau telah mencintaiku. Terima kasih kau telah menyayangiku. Tetap di sini, temani aku sepanjang hidupku. Percayalah, ku akan setia menemanimu hingga akhir hidupku. Ku kan di sini, tetap di sini. Maafkanlah, duhai cinta, ku tak bisa membuatmu bahagia. Karena ku lemah dan tak berdaya dan tak sempurna. Biarkanlah orang berkata, genggam aku tetap setia. Jalani hidup dengan cinta. Ku tak akan pernah menyesal hidup dengan